بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع. الحديث السابع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي إيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. Alhamdulillah, kita mengulang kembali hadis yang ketujuh, masih diriwayatkan, masih diceritakan oleh Abi Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kama tadi waidin asbaha ardhon. Inna mathala ma ba'athani Allah, innama mathala ma setuhune sifate barang ba'athani kang ngutus ni ing ingsun Allah sapa Gusti Allah bihi kelawan ma bayane ma minal huda saking petunjuk wal ilmi lan ilmu iku kama tadi waidin kaya umpamane udan. Dan seperti hujan asoba ardon yang mengenai bumi. Ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala rupa petunjuk dan ilmu itu seperti hujan asoba ardon yang mengenai bumi. Maka lihatlah fakanat minha, fakanat mongko ono iku minha setengah saking ardon qaifatun apa aikitu'atun ono sak petak ono sak kedok ada satu tanah satu petak tanah thayyibatun kang bagus ya apa sifatnya tanah sing bagus iku qabilatil ma kang nerima fa'ambatat mongko numbuhaken apa thayyibatun thayyibah alkala ing piro-piro alkala ing tumbuhan. Lihatlah, kalau tanah itu baik, ketika dilewati, ketika menerima air, maka setelah kena hujan, maka tumbuhlah tumbuhan. Wal usbalan sukat al-kathiro kang akeh. Paling tidak, kalau enggak ada tumbuhan, ya paling enggak akan menumbuhkan rumput. Rumput yang banyak. Wa kana minha ajadibu. Wa kana lan ono minha itu setengah saking ardon aja dibu apa tanah kang padat amsakat ilma'a kang ora bisa kang amsakat kang bisa ngeker bisa menahan alma'a amsakat kang bisa menampung alma'a ing baik Maka ada dua, ada yang kedua ada tanah yang ajadib, tanah padat. Gak iso nerima air tapi dia sifatnya bisa menampung. Fanafa Allahu biha, fanafa amung keparing manfaat Allah subhanahu wa ta'ala biha kelawan ajadib annaka ing manusa. Piye manfaate tanah padat, tanah yang padat? Fasyaribu mongko iso ngombe sapa menungso minda saking ajadib. Wa taqaulan ngombeni, wa taqaulan nyirami. Dan iso nyirami sapa nas aibia kelawan. Nah, wa taqau itu. Wa taqaulan iso nyirami ni sapa anas. Wa zara'u lan iso nandur sapa Rasulullah mencontohkan ya perumpamaan ajaran Rasulullah, ilmu atau petunjuknya proses yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan hujan, terserah apa jenis tanah yang menerimanya. Sementara ada dua ya, yang ketiga sekarang wa asaba ta'ifan wa asabalan ngenani apa ghaiz apa hudan ta'ifatan ing aiki tu'atan ing tak petak tanah minda saking arogon uhrokan dia innama hiya angin setuhune hiya ta'ifah iku kianun padang pasir. Tapi yang ketiga ini tanahnya kian apa? Tanah padang pasir piye sifatnya latung siku kang orang iso ker orang iso nampung apa kian ma'an ing banyu. Wala tumbitu kala'an an ora bisa nunggu akan apa ki'an kala'an ing tumbuh-tumbuhan. Ya telah tanah padang pasir sana. Yo ga iso nampung banyu. Yo ra iso menumbuhkan tumbuhan. Padahal de'e kenek ha pada alika mengkaudai menggunung-gunung contoh mau iku mataruman iku contoh ni uang fakuhakan pinter fakuhakan pinter di dinilai yang dalam akumenikusi Allah wanaf ahulan kemanfaatani man ma ba'atani Allahu wanafa'ahu ma ba'adani Allahu apa wae ba'adani kang wis ngutus ning ingsun Allah sapa Gusti Allah bihi kelawan ma fa'ali ma monggo ngerti monggo ngerti sapa man wa 'allama lan delem mulang no sapa man. Contoh-contoh tiga tadi, contoh tiga tanah tadi adalah apa perumpamaan orang yang belajar agama dan mau memanfaatkannya. Ya. Belajar wis pinter tapi kalau gak iso manfaatno ya rugi. Bagaimana kalau orang itu bisa memanfaatkannya? Ya nek wis ngerti aja diplek dhewe. Ya aja dipraktekno dhewe tapi apa? Harus diajarkan. Idealnya apa mana? Wis belajar tapi gak gelem praktekkan iki lawala jenenge. Ada yang mengatakan apa? Sebutan ini jahil murok, tak bodoh tumpuk tumpuk. Nah, apa belajar? Wis kadung belajar, wis kadung sekolah, wis kadung mondok. Kok ora gelem belajar? Wis belajar kok, wis ngerti tapi gak gelem ngerjakan. Nah, rugi dah. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi duit, rugi segala-galanya. Kita diingatkan. Hendaknya kita apa? Seperti apa tadi? Ta'ifatun, ta'ibatun. Musuh dewek kalah, ambil tanah. Lihatlah tanah. Alhamdulillah kita berada, diciptakan, ditakdirkan oleh Allah, hidup di Jawa. Ya, tanai persis sing diterangno ambek Kanjeng Nabi. Sembarang ya ngopo tongkat kita tancapkan bisa jadi tumbuhan loh, sampai apa khatulistiwa kita ini ya. Ayo kita contoh. Yang cerdas mau menggunakan hal tersebut, menyadari hal ini. Ya, alhamdulillah kita semuanya mau di Indonesia, di Jawa ini, khususnya di kampung kita aman. Ya, kono sing ngalang-ngalangi. Bahkan oh, alhamdulillah kita bisa belajar di Al-Azhar, di Pondok Al-Azhar, di Ibnu Mas'ud. Ya, semua fasilitas sudah disediakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita apa? Manfaatkan, kita gunakan bersama. Yang kedua, mataluman dan contohnya wong lam yarfa kang ora ngangkat bidzalika kelan ngono-ngono contoh meroksan. Yang kedua, ya, adalah orang, contoh orang yang tidak mengangkat sirai. Maksudnya apa? Gak noleh belas ke ono peduli ne belas walam yakbalan orang rimo sapa man utallahi ing petunjuk Gusti Allah alladzi ursiltu bihi alladzi ursiltu kang diutus sapa ingsun bihi kelawan utallahi kelawan lali muttafaqun alaih. Di sini disepakati kesahihannya, kebenarannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam. Apa adalah hadis? Faedah hadis ini yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan petunjuk dan ilmunya Allah dengan keadaan hujan yang punya faedah. Rasulullah menyamakan petunjuk dan ilmunya Allah dengan hujan yang berfaedah. Kenapa? Tulisan, kenapa? Ya, dengan petunjuk dan ilmunya Allah, hati seseorang akan hidup sebagaimana bumi yang mati bisa hidup karena yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang bisa bermanfaat untuk yang lain disamakan dengan bumi yang baik. Tidaknya ya, kita harus jadi kayak bumi yang bisa apa? Bermanfaat. Bermanfaat, ngomong sendiri ada apa ini? Ditegur sih terus saya, enggak. Tak gelem nyatet, omong-omongan. Oh. Yang kedua, Rasulullah menyamakan seorang yang bisa bermanfaat untuk yang lain, disamakan dengan apa? Bumi yang baik. Bumi yang baik itu bagaimana tadi? Bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, contohnya mau banyu tadi loh, air. Tapi tidak hanya sekedar itu, tapi dia juga bumi itu apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi dicontohkan apa? Kalau wis ngerti, wis belajar, wis ngerti aja dipek dhewe. Harus kalau bisa apa diajarkan. Dibuat nasihat, pada temannya, mengingatkan temannya, sama saja itu. Jadi yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan seseorang yang punya ilmu tapi dia tidak mengerjakan, tidak bisa mengambil manfaat, seperti apa, tanah yang padat, tanah yang apa, tandus. Padas tadi, ya, isonra apa? Hanya bisa menampung air saja, bisa dimanfaatkan orang lain, tapi dirinya dia sendiri tidak bisa manfaat. Dan yang keempat, wasyabah malam yang alam malam yang malbil arifun asawiyah. Ada orang yang apa? Yoga belum belajar, yoga belum ngamal. Keempat ini disamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ini ada padang pasir. Padang pasir yoga iso ngerasa no enak banyu, yoga iso numbuhkan tanah bablas menuai. Sama dengan istilah kita apa? Kalau no ilmu no ngaji hanya lewat kuping kanan keluar kuping. Malah sekarang wopo terus. Maka, ayo kita bersama, ya, ingat-ingat, kita setiap hari Rabu belajar hadis. Maka saya ingatkan kembali, hadis itu yang paling nampak pertama kali yang harus kita ambil belajar adalah akhlak, ya, sopan santun, tata krama. Ya, ukurannya yang paling sederhana adalah apa? Dari tutur kata kita, cara ngomong kita, ya, sikap kita dalam bertutur kata, bersikap terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap yang lebih tua dari kita, itu harus apa? Dipakai, harus ada unggah-ungguh, ya, ingatlah, para sahabat tidak ada yang pernah manggil nama Muhammad, tidak pernah ada. Ya, setelah ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala la taj'alu du'aakum du'a rasulika du'aikum. Ya, jangan kamu jadikan panggilan Rasulullah pada Nabi Muhammad itu kayak kamu manggil teman-temanmu. Kamu manggil samamu. Nah, karena itu seluruhnya dalam hadis kita lihat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya qala Rasulullah qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana sing qala Muhammad. Itu langsung diterapkan sehari-hari cara bertutur kata, ya, yang sopan. Itu berarti apa? Kalian apa? Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga. الحث على العلم والتعلم والتعليم والعمل بالعلم والتحذير من الاعراض عن العلم. Yang nomor 5 dari hadis di atas. Tadi sudah yang sudah. Apa? Rasulullah menyamakan orang yang tidak mau belajar dan juga tidak mau mengamalkan dengan apa tadi? Dengan tanah padang pasir. Wahada syarrun nas iki lele menungso la yunfa' wa la yanfa'. Gak bermanfaat yang dan tidak bisa diambil manfaat. Terus apa terusan? Bedanya ambil hewan apa? Kalau hidupnya gak ada manfaat. Lapo sekolah, lapo mondok ning kapan? Kono perubahan akhlak. Ya, sekolah tapi gaya koyo preman. Yo, rambutnya kecocor ngono. Ya. Sikape omongane ambek tukang becak. Ya, sing gak sekolah. Ya. preman, jalanan, sing gak duwe adab. Ya. Kok kodho terus apa gunane sekolah? Tapi ada loh yang tukang becak tapi Masya Allah akhlak. Lari. Ya. Yang kelima al-hadu alil mata'alum mata'lim. Ini yang kelima Rasulullah SAW menganjurkan untuk orang itu punya ilmu, terus belajar dan mengajarkan. Yang keempat, belajar, tadi apa? Berilmu, maksudnya belajar, mengajarkan, belajar terus belajar, mengajarkan, wal amalu bil ilmi dan menjalankan ilmunya. Yang kelima, wa tahdhirul lil i'rab dan peringatan jangan sampai kita i'rab, lepas atau menghindar dari ilmu. Jangan sampai ono ngaji kok ibu ngantuk kok turu. Ono apa jenenge tausiah, wah lasan ono ai izin opo bahaya. Bisa-bisa nanti kena apa? Penyakit munafik. Na'udzubillah. Yang terakhir, bayanu fadli man jama'a bainal istifadah wal ibadah. Ini menunjukkan, hadis menunjukkan keutamaan seseorang yang bisa menggabungkan antara al-istifadah, mencari faedah, wal ibadah, dan bisa memberikan faedah. Utamanya seorang bisa mengumpulkan apa? Dia selalu mencari faedah, usaha untuk mencari faedah. Dengan cara apa? Belajar, ya, khidmah, ya, berteman dengan sesama yang baik, kumpulan orang-orang yang soleh, beberapa istifadah, ya, ikut jamaah obohati, ikut jamaah tahlil, ikut jamaah rotib, ikut jamaah sholawat. Itu namanya apa? Istifadah namanya. Ya. Wal ibadah dan apa? Memberikan faedah. Kandalan faedah. Tapi juga kita kalau bisa apa? Memberikan faedah. Memberikan manfaat. Besar takwanya. Dui. Wah, kukunya tinggi besar. Kan gua apa nih kapan kakak gua membantu adik-adik. Konco-konco itu rek, beres tak becak no ngapain gue harus gak usah melakukan kondo tak becak no. Sama. Iku apa? Berarti manfaat kekuatan ini gede tapi apa? Bujui sing jiwa susah ini. Kalau contoh ni pelat deh hasil mau. Harusnya bisa bermanfaat kok malah gak iso. Hebatnya kalau orang itu apa? Bisa usaha mengumpulkan dua pekerjaan apa? Selalu mencari faedah. Yang kedua apa? Bisa memberikan faedah. Itu hebat. Keutamaan orang yang paling utama, termasuk orang utama tandanya apa? Orang itu selalu cari faedah dan bisa memberikan faedah. Aku gede, tapi aku jadi bisa ngaji ya. Aku tidak apa-apa. Tak belajar neng adikku, sing pinter ngaji iki. Kok mulai tak gendong, tak umpamane cukup, ya. Kok sa umpamane waya piket, tak bantu, sa umpamane. Ila boh, karena aku diajari ngaji, sa umpamane. Nah, bagus itu namanya. Semuanya bisa dikerjakan. Kalau kita bisa bersama-sama kayak begini di pondok, di sekolah. Al-Thaminu hadis yang berdelapan an Jabirin radhiyallahu anhu kejadian saking Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matali utawi contohku umpamaku wa matalukum lan contohnya siro kabeh iku kamatali rojulin contohnya wong lanang au kada kang urupakan naron ing Naron ing naroning geni faja'ala mengkotu mandang al-janadibu apa angge, ngerti angge? orang-orang ini salah satu hewan yang disebut oleh Rasulullah. Karena itu ada cerita Sunan Bonang dengan Sunan Bonang apa Sunan Kalijogo itu. Yang waktu gali untuk Masjid Demak, kemudian apa pacule mengenai iki ajadib iki. Janadib iki orang-orang. Kemudian apa saking kasihannya kemudian disambungkan dengan apa lidi. Dan subhanallah itu. Tapi sekarang orang-orang itu kalau kamu apa? Potolong ya, tapi dosa oleh itu apa? Ada apa? Ada lidinya, ada kayunya. Di kayu itu. Ada orang-orang. Tapi jadilah orang-orang itu sih. Kuatannya dosa apa? Kecil-kecil saya dulu kan gak ngerti. Orang-orang daripada ini mau apa? Mau buku pink. Foto lain. Dosa-dosa kayu nih. Saya tahunya waktu kecil dulu ngerti. Ya, dibujui sama mas-mas. Ya, mas-mas itu gak ngerti kan dibunuh. Kan gak boleh. Bunuh itu kan gak boleh. Pinter mas-mas itu. Buktikan nyurah dan cilik pun orang-orang. Apa? Foto lagi. Foto lain dosa ya. Ngajari gak benar. Wal farosulan laron ya kona kang tumi bohia ing dalam nar wawa yadubuhun anha yadubuhun anha wahwa hale utawi janadi wal faros iku an yadubuhunna wa huwa hale utawi nar yadubuhunna masyaallah wa huwa hale utawi janadi wal faros iku yadubuhunna apa ngene iku jenenge jadi menghindar anha saking nar wa ana hale utawi ingsun akhidun ikun ngambil wong kang ngambil bi hujazikum kelawan bundelane sira kabeh maksude bundelane apa lawan bundelane sarung sira kabeh bundelane sarung utawa celana sira kabeh alinari saking geni wa antum halata wi sira kabeh tuflitu nang lepas sapa sira kabeh min yadaya saking tangan ingsun apa maksudnya hadis iki nek kamu gak jelasno gak paham niku annahu sallallahu alaihi wasallam sabaha Atakutul jahilina wal mukhalifina bima'asihi wa syahawatin fi naril akhirah wa harziman al-wuk'i fi dhalika ma'a man'ihi iyahum ala wa qabdahu ala mawdi'il man'i minhum bidasakutil farasi fi naril dunya lihawahu wa kilahuma harisun ala halaki nafsihi ta'in fi dhalika fidalikal jahalan. Ini sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana apa? Orang yang apa? Menyalakan api. Terserah kita terhadap api tersebut. Kalau orang itu hanya melihat api itu panas, bagaimana? Lihat apa panasnya, menghindar, ya. Padahal kalau orang itu ngerti bahwa Benar api itu panas, tapi kalau diilmoni, dipelajari, maka bisa mengambil manfaat dari api tersebut. Sebaliknya ada orang yang tahu bahwa apa, api itu panas, berbahaya, ngerti, tapi dia belajar, ngerti terhadap api tersebut, tapi diambil tidak kemanfaatannya, tapi digunakan untuk apa, kejelekan, bakar, ya, sing apa, gak ada manfaatnya, bahkan membahayakan orang lain. Ini maksudnya di sini. Karena di sini disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak dengan apa, dengan api itu kalian apa, nah, bisa memang bermanfaat untuk opposing pada berkaitan dengan apa, sarung maupun apa, celanamu yang mungkin apa, budel-budeli itu. Nah, itu dihilangi dengan api ini dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai kalian justru apa? Tahu seperti ini malah apa, lari ya tadi itu. Ngerti bahwa apa? Api itu panas, tapi apa deh? Wis kau usah. Jangan sampai. Karena itu apa? Ya, itu gambaran orang yang apa? Hanya apa, melihat sesuatu hanya apa, dohirnya saja, nuruti hawa nafsu ini, lah cok, jadi apa? Api. Tapi ye, siapa sih gawa ini? Jangan lihat apinya, tapi lihatlah yang bawa api ini siapa? Rasulullah SAW, tidak mungkin Rasulullah bawa api kemudian itu bakar-bakar, tidak, dipelajari, diambil manfaatnya. Itu. Ya, ini hadis yang ke-8, atau hadis yang 164 di kitab Riyadhus Shalihin. Afadhal hadis. Faedah hadis yang ke-8 ini adalah khirsul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmati. Inilah semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Jangan sampai haidulam yatruk khairan illa wa dallahum alaihi. Jangan sampai meninggalkan satu kebaikan kecuali apa? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yatruk syarran, dan jangan sampai meninggalkan sesuatu kejelekan fihi hatam illa hadharu minha. Jadi Rasulullah itu tidak menjelaskan, tidak apa, menyuruh meninggalkan sesuatu yang jelek kecuali sudah dijelaskan apa kejelekan itu ada, dampaknya dari kejelekan itu apa, berhasil tentang masalah syariat Islam ini sudah dijelaskan semuanya. Kalau baik, ini kebaikan-kebaikannya, manfaat-manfaatnya, ini tidak boleh, maka itu ada apa, rahasia-rahasia kejelekan di dalamnya, dan seluruhnya sudah apa, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang nomor 2, wadalla ala jahli kadziri minan nas. Hadis ini menunjukkan kebanyakan orang itu bodoh. Orang itu apa? Gak ngerti terhadap sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW. Kebanyakan bagaimana? Haitu ya'buna illa muhafidzin. Kebanyakan orang itu enggan. Dan apa? Nolak agama. Ya, ini. Kalau sudah enggan ini bahaya. Ya, nah, kalau orang kafir mau enggan maklum, karena memang dia gak percaya. Iki ada orang Islam mau enggan, gak mau, gak gelem sampai ajaran Islam. Solawat gak gelem, ya. Zikiran gak gelem. Nah, alasannya macam-macam. Kono zaman Kanjeng Nabi. Nah, kalau gitu alasannya, yo cok, neng masjid iki. Kenapa masjid itu tidak pernah ada zaman Rasulullah? Ada pakai apa? Keramik ini sampai ada apa? Dan lampu barang. Kalau hanya sifatnya apa yang diurus masalah bendawi saja, ya gitu ya. Ayo kalau ada yang baik, ya kita ambil kebaikannya. Sampai naudzubillah ya maulid dipadakno ambil apa? Natalan. Kok iso lah ngono ya, aneh kan? Karena apa? Karena dia apa? Ngawur, menyamakan yang menyamakan ngawur. Oh, Natal orang Kristen itu apa? Menyamak apa? Memperingati hari kelahiran Tuhan kok. Maulid. Maulid ya, merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selamanya kita tidak pernah mengatakan Rasulullah itu adalah Tuhan. Walhasil kalau gak gelem maulidan, gak gelem sholawatan, ya salah sendiri, gak usah kita urus gitu ya. Faham? Dan apa yang kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, insya Allah itulah yang sudah dipilihkan, dan insya Allah tidak ada yang ngawur. Sudah dielmoni, sudah punya dasar sendiri-sendiri. Terhadap orang yang gak mau, ya sudah. Yang penting kita jangan sampai apa? Menyalahkan gitu saja. Nah, yang terakhir, wa fi hadhil mukhalafah syaqa'uhum. Kalau ada orang yang menolak terhadap agama ini, ajaran Rasulullah itu menunjukkan kecelakaan mereka, celaka mereka. Ya. Haitsu yu'addi bihim dzalika ila al'adzab fi nar jahannam. Kenapa? Karena menolak, sikap menolak itu akan mengantarkan dirinya kepada azab, siksa neraka jahannam. Na'udzubillah. Jangankan kita menolak. Ingat ya, bagus sekali Imam An-Nawawi menjelaskan ini ya. Sikap menolak itu jangan sampai ada. Ya, menolak kesunahan jangan sampai. Menolak ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik-baik jangan diremehkan. Ya. Menolak saja apa? Jangankan menolak, apa? Meremehkan saja kita tidak boleh. Sampai ada cerita kemarin di mana? Ada orang yang apa? Meninggal dalam keadaan kafir hanya karena sikap meremehkan kesunahan. Karena dia menawahi menjelaskan ya bab ini adalah bab tentang apa? Menjaga apa? Bil muhafadzah ala sunnah, menjaga kesunahan itu dengan adab-adabnya, dengan tata krama, dengan cara yang terbaiknya. Gak asal menjalankan kesunahan, ya harus ada adabnya. Kalau memang gak bisa diterapkan secara umum di tengah-tengah masyarakat, ya gak usah. Ya, kita jalankan sendiri. Udah jadi fitnah. Satu contoh, ya, sekarang lagi marah, ya, dijelaskan tentang isu, tentang apa, bahayanya aliran Syiah yang di mana, di Madura sampai dibakar. Karena apa? Jelas kesesatannya. Di antaranya kebiasaan orang Syiah adalah apa? Kalau sholat menggunakan as-sajdah tanpa meletakkan tangan, tanpa sedekap. As-sajdah kita tahu bahwa as-sajdah, jadi Allahu Akbar tanpa meletakkan tangan itu adalah sunnah. Tapi macam-macam koning di ini mencurah kemudian Allahu Akbar menggaya. Lagi muhafadhu ala sunnah, menjaga kesunahan. Ya jadi salah no, kalau dibakar bo. Madura. Kenapa orang Madura lagi sensitif terhadap isu si Syiah? Nah, yang kapan-kapan melaksanakan ini sholat sendiri di rumah, Allahu Akbar karepmu enggak apa-apa. Sing penting kamu tahu bahwa itu adalah kesunahan dan ayo dilaksanakan. Paham? Makanya asik ya. Imam An-Nawawi memberikan bab muhafadzah ala sunnah. Sekali lagi harus saya ingatkan kembali ini. Ya ngerti kalian ya. Belajar hadis gak sekedar apa? Tangguh gagah-gagahan. Tapi harus kita belajar dari adab. Ngerti nak? Ya. Menjaga kesunahan harus dengan adab-adabnya. Dilihat detailnya gimana, caranya gimana. Gitu ya. Tapi sekali lagi ketika sudah mengetahui, ojo sekedar mengetahui ayo dijalankan. Cara menjalankannya ayo harus dengan cara-cara yang terbaik. Ini penting sekali ya. Ingat-ingat ya, kesunahan harus kita jaga, harus kita lestarikan, tapi tetap harus dengan Shadaqallahu al-Azim wa shadaqa Rasuluhu an-Nabiyyul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana darabna bi annana qadarna wa annana asrafna la lagha asrafna fa tub alaina tawbatan li kulli hawa wa sur lana al-awrati wa ini ru'ati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil ilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au dumba wal muslimina ajma amina rabbi asma fablan wajudan mannan labik bisamin minnan bil mustafa rasuli أعطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عدد تصد وبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي.